tersisa. Hangatnya pelukanmu kau curahkan semua kasih sayangmu. Tempatku sandarkan harapanku. Semua telah kupasrahkan padamu. Cinta dan perasaan. Mengapa kau mendustai diriku? Nyatanya kau telah hidup berdua. Mengapa tak pernah kau mengatakan sejujurnya dia yang di padamu. Cinta dan perasaan. Mengapa kau mendustai diriku? Nyatanya kau telah hidup berdua.